Ya, langsung dibaca kan. Dari wa ka qawlihi ya. Akhun majidun lam yukhzini yawma masyhad. Bismillah. Qala syarih rahimahullahu taala. Qalahu Nashhal ibn Harra. Wa ka qawlihi akhun majidun lam yukhzini yawma masyhadin kama sayfu amrin wa lam takhunhu madaribuhu. Qalahu Nashhal ibn Harra. Yarthi akhahu Malikan wa huwa min at-tawili. Al-lughatu al-majidu min al-majdi. Wa huwa syarfu wal-karam. Wa lam yukhzini min al-khizi. Wa huwa dhullu wal-hawanu. Wa yawma mashhadin aradu. Arada bihi yawma sifin. Lamma kutil akhuhu Malikun biha. Wa arada bi amrin. Amr ibn Ma'ad. Ma'ad yakrub. Oh man. Ma'adi karib. Wasaifuhu wasof wasomsoma. Wal mashhad masdarun mimi. Wa madaribuhu jam'u madribin. Madribin bil kasri ra'i. Wa madribu saifi nahu shibrun min tarfihi. Wa jam'uhu ala haddi syabati mufarikuhu wa innama lil insani syabat mafarikuhu wa innama lil insani mufarikun wahidun wal arabu yuqaddiruna tasmiyatal juz'i bil ismil kulli bismil kullu fayuqi'una al jam'a mawqi'al wahidi wa khiyanatu sayfil nannabawiyyati annabuwatu illa darbi bih al-i'rabu akhun mubtada'un wa huwa nakiratun wa innama takhusu bisifati a'inni majid wa innama takhususu bisifati a'inni majidun wa lam harfu nafin wa jazmin yukhzi fi'lun mudari'un majuzumun bilam wa alamatu jazmi hadfu harfil 'allati min akhirih wa huwa al-ya'i wal ya'u wan nuni lil wiqayati wal ya'u dhamirun muttasil fi mahalli nasb maf'ulun bih wa fa'iluhu mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa wa jumlatul fi'li wal fa'ili wal maf'uli fi mahalli rafin khabarun wa yajuzu ay yakuna akhun khabarun mubtada'un mahdhufun ay huwa akhun wa majidun na'tun lahu wa jumlatun lam yukhzini na'tun thani yawma darfu zamanin maf'ulun fihi muta'alliqun bi yukhzini wa huwa mudafun wa mashadun mudafun ilayh wa qawluhu kamal kafu harfu tashbihin wa jarrin wa ma kafatun za'idatun la mahala laha minal i'rabi wa fi samini ma fi rubbama yahtamilu wajahaini ahaduhuma dukhuluha ala al-af'ali wa thani annama nakiratun mausufatun bil jumlatil waqi'ati ba'daha wal 'aidu ala ma mahdhufun taqdiruhu rubba shay'in yawadduhu alladhina kafaru indaha wa ma dhakarahu ya'ti mithluhu fima al-muttasilah bil kafi sayfu sayfun mubtada'un wa amrin sayfu amrin wa amrin mudafun ilayh lam harfu nafin wa jazmin yukhzi fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukun akhirih wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasb maf'ulun bihi madaribuhu fa'ilun wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli jarin bil idafati wal ma'na akhi karimun al aslu ma ahanani wala adallani yawma sifin kama sayfu amrin qad wafalahu wa manaba bal asabal maqtal fa fihi madhul madhun likulli minal maqtuli wa alatul qatli allati hiya sayfu amrin wa shahidu fi qawlihi kama sayfu amrin haythu kaffat malkafu an amril jari wa qawlihi rubbama awfaitu fi alamin tarfa'an thawbi shamalatu. Qalahu Judaimah al-Abrash wa man nasabahu ila ta'abbata syarran faqad khalata wa huwa minal madidi al-lughatu awfaitu ay nazaltu wal alamul jabali alamul jabal. Kaza qala al-Azhari wal Aini wa fil qamus awfa alaihi ashrafun intaha awfa alaihi ashrafa intaha wa fi syarhi abyatil khabisi kubaisi al-muradu awfaitu ala makani alin fi jabalin di anar ra'i liqaumi yarqabu lil qaumi yarqabu ala ra'sil amakini intaha wa ala hadha fahiya bima'na ala ay rubbama awfaitu ala jabalin wa qad ja'a fi sahihil bukhari awfa rajulin ala jabalin sal'in. Qala syurahul hadith ay su'ada wartafa'a intaha wa tarfa'an bisukunin nuni asluhu tarfa'a tarfa'u zidat fihi nunu tawkidil khafifati wa shamalat bifatishin jam'u shamalin wa huwa ar-rihu allati tahubbu min nahiyatil qibti min nahiyatil qibti al-i'rabu rubba harfu taqlilin wa jarrin wa ma kafatun awfaitu fi'lun wa fa'ilun fi alamin jarun wa majrurun muta'alliqun bi awfaitu tarfa'an fi'lun mudari'un mabniyun 'alal fathi liittisalihi bi nuni tawkidil khafifati thawbi maf'ulun muqaddamun shamalatu fa'ilun wal ma'na katsiran min al awqati ashrafat ala ma kana 'alin min al jabali li anduru ila al adwi ma sun'a li arji'u ila qaumi fa akhbirhum ففيه وصف نفسه بشجاعة وأنه كثيرا ما يكون ربيعة لقومه وطليعة لهم وفيه وصف له بالقوة والجدالة والجلادة أيضا من حيث إنه بالغ في الارتفاع على جبل حتى رفعت ريح الشمال ثوبه وشاهد في قوله ربما فإن ما دخلت على رب وكفتها على العمل ودخلت على الجملة الفعلية. Masih kita pada pembahasan tentang kaf dan rubba. Telah dijelaskan bahwasanya kaf dan rubba umumnya apabila dimasuki oleh ma maka ma menghalanginya dari amalan. Dan ketika rubba ataupun kaf dimasuki ma, maka keduanya masuk kepada jumlah. Di antara contohnya adalah rubba mal jamilu al mu'abbalu fihi mu'anajihu bainahun al miharu. Wa ka qawlih, contoh yang lain. Akhun majidun lam yuhzini yawma mashhadi kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh. Ya, saudara yang mulia tidaklah menghinakanku di hari masyhad sebagaimana pedangnya Amr tidaklah mata pedangnya mengkhianatinya. Qalahu Nashal ibn Hari yarsi akhahu Malikan wa huwa min at-tawil. Bait ini diucapkan oleh Nashal bin Hari ketika beliau meratapi saudaranya yang terbunuh dalam perang Siffin, yaitu yaum masyhad, yaitu Malik. Dan ini Bashir termasuk dari At-Tawil. Jadi At-Tawil, Al-Khafif, Al-Madid itu wazan-wazan syair ya. wazan-wazan syair nama, wazan-wazan syair. Ada al-tawil, ada al-khafif, al-madi dan yang lainnya. Al-lughah, sisi bahasa. Al-majidu min al-majdi. Al-majid diambil dari kata al-majid. Wahuwa asyaraf, maknanya asyaraf, kemuliaan, wal-karam. Apa yang semisal dengan kemuliaan? Kehormatan dan kemuliaan. Walam yukhzini minal khizyi. Kemudian walam yukhzini, yukhzi itu diambil dari masdar al-khizyi. Jadi asal pengambilan kata adalah masdar, sehingga disebutkan di sini masdarnya. Al-majid minal majdi. Kemudian yukhzi minal khizyi. Wahuwa dhul, makna al-khizyi adalah dhul, kerendahan wal-hawan, kehinaan. Wa yawma mashhad, dan yawma mashhad arada bihi, yang dimaukan oleh asy-syair adalah yawma sifin, hari sifin. Lamma qutila akhuhu Malik biha, ketika saudara penyair ini terbunuh, yaitu Malik biha, yakni fiha fi ma'rakah yawma ayawmi sifin, pada peperangan yang terjadi dari sifin. Wa arada bi Amr, Amr ibn Ma'di Karib. Jadi maukan dengan Amr adalah Amr ibn Ma'di Karib. Wa saifuhu, dan pedang beliau namanya adalah As-Samsamah. Ya, pedang yang cukup kuat, tajam. Dinamai dengan As-Samsamah. Wal mashhad, kemudian mashhad adalah masdarun mimi, masdar mimi, masdar mim. Wa madaribuhu jam'u madrib, sedangkan madaribuh bentuk jamak dari madrib. Dikasri ra, dengan kasrah pada ra-nya, madarib. Wa madribus saif, dan yang maksud dengan madribus saif adalah mata pedang, yang mana ukurannya adalah satu jengkal, ini antara ujung ibu jari dengan ujung apa, kelingking. Min torfi, min torfi, dari sisi mata pedangnya. Nah, itu ada bagian yang seluas satu jengkal, yang itu merupakan mata pedang yang tajam. Wajam'uhu, wajam'uhu ala haddi syabat mafariquh, dan bentuk jamaknya di atas batasan syabat mafariquh. Jadi di sini dijamakkan kan, madharib, padahal mata pedang dari satu pedang hanya satu, tapi di sini dijamakkan. Maka dikatakan di sini ini ala had syabat mafariquh. Ini semisal dengan contoh batasan syabat mafariquh. Mafariq itu belahan rambut. Ada berapa belahan rambut manusia? Satu kan? Tapi di sini dijamakkan. Sama gitu maksudnya. Antara madharib dengan mafariq. Satu bab. Dimana dijamakkan, tapi yang dimaukan adalah bentuk mufradnya. Ataupun makna mufradnya. Wa innama lil insani mafriqun wahid, tidak lain bagi manusia hanya ada satu belahan rambut. Wal arabu yuqaddiruna tasmiyatal juz'i bismil kul, dan orang Arab menakdirkan, menetapkan penamaan sebagian tertentu dengan nama keseluruhannya. Ini kan yang dimaukan mata pedang satu, tapi menggunakan apa? Bentuk jamak. Yang dimaukan belahan rambut yang satu, tapi dengan menggunakan apa? Bentuk jamaknya. Terkadang demikian. Fayuqi'un al-jum'a mawqi'al wahid. Mereka terkadang menempatkan jamak pada tempatnya mufrad. Wa khiyanatu as-saif, yang dimaksud dengan khiyanatu as-saif, dikatakan wala takhunhu madaribu, mata pedangnya tidak akan berkhianat. Apa itu makna khiyanatu as-saif? An-nabwah inda dhurbi bih, meleset ketika dipukul, itu namanya khianat pedangnya. Ditebas malah meleset, enggak kena sasaran. Sedangkan pedangnya Amr ini belum pernah meleset gitu. Tepat sasaran terus. Al-i'rabu i'rab akhun mubtada'un wa huwa nakirah. Kok bisa di sini akhun mubtada dijadikan sebagai nakirah dijadikan sebagai mubtada? Wa inna ma takhassasa bi sifat, dibolehkan karena dia sudah dikhususkan dengan sifat. A'ni majid, yakni majid, akhun majidun. Walam harfun nafyin wa jazmin. Kalau mau ditambahkan apa? Wa qalbin. Lam harfun nafi wa jazmin wa qalbin. Yukhzi akhza yukhzi. Fi'lun mudari' majzumun bilam. Majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah min akhirih wa huwa al-ya. Akhza yukhzi lam yukhzi. Wa nunu lil wiqayati, sedangkan nun lil wiqayah untuk menjaga akhir fi'il dari kasrah. Kalau seandainya tidak ada nun, maka akhir fi'ilnya jadi kasrah. Wal ya dhamirun muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya dhamir muttasil pada mahalli nasb maf'ul bih. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa jumlatul fi'li wal fa'il wal maf'ul fi mahalli rafin khabarun. Dan jumlah fi'il, fa'il dan maf'ul itu pada mahalnya rafa' sebagai khabar. Dari jumlah lam takhunhu madaribu itu pada mahalnya rafa' sebagai khabar dari saif. Wa yajuzu an yakuna akhun khabarun mubtada mahdhuf. Boleh pula di'rab akhun sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Takdirnya huwa akhun. Dia adalah saudara yang mulia. Wa majid na'tun lah, dan majidnya sebagai na'atnya. Kemudian jumlah lam yukhzini na'tun thanin dijadikan sebagai na'at yang kedua. Yauma dharfu zaman maf'ulun fih muta'alliq bi yukhzini. Jelas ini wa huwa mudhaf, dan yauma mudhaf. Masyadin mudhafun ilaih. Wa qawluhu titik sini ya. Kama wa qawluhu kama al-kaf, belum selesai ya. Kama al-kaf harfu tashbih, kemudian kama belum selesai ya. Kama al-kaf harfu tashbihin wa jarrin wa ma kafatun zaidatun. Kafah dan zaidah menahan amalannya apa? Kaf ya. Kama al-kaf harfu tashbih wa jar wa ma kafah zaidah. Ma kafah dan zaidah la mahalla laha min al-i'rab. Wa fi samin, tersebut dalam kitab as-samin disebutkan di situ i'rabnya apa? Ma di sini sebagai apa? Ma fi rubbama, i'rabnya apa? Sebagai mubtada muakhar. Fi samin khabar muqaddam. Fi samin, tersebut dalam as-samin, yaitu ma fi rubbama yahtamil wajhain. Ma yang ada pada rubbama itu memungkinkan dua sisi. Yang pertama, dukhuluha 'alal af'al, dia masuk pada fi'il-fi'il. Rubbama ya, yang ada maknya. Itu mencakup dua sisi. Yang pertama, masuknya dia kepada fi'il-fi'il. Wa tsani, yang kedua, annama nakiratun. Nakiratun mausufatun bil jumlatil waqi'ati ba'daha. Bahwasanya ma itu nakirah, disifati dengan jumlah yang datang setelahnya. Dan kita tahu bahwasanya kalau ada jumlah yang dia jatuh sebagai sifat, ya harus ada aidnya yang kembali kepada mausuf. Wal aidu ala ma mahdhufun, sedangkan aid yang kembali kepada ma itu mahdhuf. Takdirnya dalam contoh rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin adalah takdiru rubba syai'in yawadduhu alladzina kafaru. Kan tadi sebutkan maknya nakirah, berarti syai', ya kan? Kemudian dia disifati dengan jumlah setelahnya. Mana di sini aidnya yang kembali kepada syai'? Mahdhuf takdirnya rubba syai'in yawadduhu alladzina kafaru. Terkadang ada sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang-orang kafir, yaitu seandainya mereka dahulu di dunia Islam, masuk Islam. Intaha. Wa ma dzakarahu ya'ti mithluhu fi ma'at al-muttasila bil kaf. Dan apa yang disebutkan oleh beliau as-Samin juga datang yang semisal ini pada ma yang bersambung dengan kaf. Ya. Bukan hanya pada rubba, juga datang yang semisal ini pada ma yang bersambung dengan kaf. Saif, kemudian berhenti situ ya. Saif mubtada. Saif mubtada wa amr mudafun ilaih. Mubtada marfu' bil ibtida' wa alamatu rafi' dhammah wa huwa mudaf, amr mudafun ilaih. Lam harfu nafin wa jazmin. Takhun khana yakhunu takhun. Aslinya kan apa? Takhun. Ya, lam takhun. Ada pertemuan dari sukun, sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun. Maka ini memberatkan. maka dibuanglah wawunya singgalan tahun karena pertemuan dua sukun. Tahun fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunu akhirih. Ya, tanda jazmnya sukun di akhirnya walha lam tahunhu ha dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Madaribuhu fa'il walha dhamirun muttasil fi mahalli jarin bil idhafah atau bil mudhaf. Wal ma'na ma'na bashir ini adalah akhi karimin. Akhi karimun, akhi karimul asli. Ma ahanani wal adhallani yawma siffin. Saudaraku pada asalnya adalah seorang yang mulia. Atau akhi karimul asal ma ahanani. Saudaraku yang asalnya pada dasarnya seorang yang mulia. Ma ahanani tidaklah menghinakanku. Tidaklah merendahkanku pada kejadian perang Siffin. Sebagaimana Saifu Amrin, pedangnya Amr. Qad waffalahu wa manaba, selalu tepat sasaran. Wa manaba, tidak pernah melenceng. Bal asobal maktal, bahkan selalu saja mata pedangnya Amr ini menimpa, mengenai tempat yang mematikan. Fafihi madhan likulli man, di dalamnya terdapat pujian likullin minal maktul, bagi yang terbunuh yaitu Malik, dan juga ada pujian bagi alatil qatl, alat yang dipakai untuk membunuh yaitu pedangnya Amr. Allati hiya saifu Amr, yang mana itu adalah pedangnya Amr. Wa syahid fi qawlihi kama saifu Amrin wa haythu kaffat ma al kaf an amalil jar. Syahidnya dari Bashir ini adalah pada ucapan penulis ataupun penyair, kama saifu Amrin. Ya. Haitsu kaffat ma al-kafa, di mana ma di sini menahan, kaf an amalil jar, dari beramal jar. Jelas ya. Wa qawlihi dan seperti contoh yang lain dari penyair, contoh pendukung dari Rubama, ya, yang ditambahkan setelahnya ma, kemudian dia menahan amalannya dan dia hanya masuk kepada jumlah adalah Rubama awfaitu fi alamin tarfa'an thawbi shamalatu. Terkadang atau seringkali awfaitu fi alam, saya naik gunung, walahul jawari fil bahri kal a'lam. Di lautan ada al-jawari, perahu-perahu seperti a'lam, gunung-gunung. A'lam gunung. Terkadang atau seringkali saya menaiki gunung. Tarfa'an thawbi shamalat. Kemudian angin yang bertiup dari kutub utara mengangkat pakaianku, karena tinggi semakin kencang tiupan angin. Qalahu Juzaimatu al-Abrash. Ini bait diucapkan oleh Juzaimah al-Abrash. Wa man nasabahu ila ta'abbata syarran faqad ghalad. Siapa yang menyandarkan syair ini kepada ta'abbata syarr, nama seorang laki-laki, faqad ghalad, maka sungguh dia telah keliru. Wa huwa minal Madid, dan bait syair ini termasuk dari bait syair al-Madid, yang berwazan al-Madid. Ya. Kalau antum ada kesempatan silakan belajar ya. Kalau ada yang memang menguasai. Saya juga masih belum tahu apa-apa. Al-lughah isi bahasa awfaitu mana yang nazaltu, berarti kalau nazaltu turun ya, turun dari gunung. Wal alam al-jabal, al-alam maknanya al-jabal, gunung. Kaza qala al-Azhari, demikian yang dikatakan oleh al-Azhari, ahlul lughah. Wal aini, juga al-aini. Wa fil qamus, disebutkan dalam kitab al-qamus. Qamus apa? Al-Muhit, bukan al-Nawir ya. Enggak dikenal. Awfa alaihi ashrafa. Tersebut dalam al-qamus bahwasanya makna awfa ala itu ashrafa, naik. Berbeda ya. Intah, selesai. Fafi syarhi abiyatil khubaisi al-muradu awfaitu ala makanin alin fi jabalin. Lianna ar-ra'i lil qawm yarkubu ala a'lal amakin intaha. Tersebut dalam syarah bait-bait syir milik al-khubaisi. Yang dimaksud dengan awfaitu ala, ini maksud adalah awfaitu ala makanin alin. Saya naik ke tempat yang tinggi. Fi jabal, dari gunung. Lianna ar-ra'i, karena orang yang memantau. Lil qawmi, untuk kaumnya, yarkubu, tentunya dia akan memantau ala'al amakin, dari tempat tertinggi, agar tampak kelihatan musuh yang dipantaunya. Intaha. Selesai. Wa ala hadha fafi bimakna ala. Atas dasar ini maka awfaitu fi di situ bermakna ala. Kadang fi datang bermakna apa? Ala. Wal usallibannakum fi juzu'in nakhli. Maknanya ala juzu'in nakhli. Atas asal ini maka fi bermakna ala di atas. Ay rubbama awfaitu ala jabal. Sehingga maknanya adalah terkadang atau seringkali saya menaiki gunung. Waqad jaa fi sahih al-Bukhari awfa rajulin ala jabali sal'in. Telah datang dalam sahih Bukhari, kalau enggak salah, kisahnya Ka'ab bin Malik ya, ketika diterima taubatnya itu ya. Sebagian kaum muslimin saking gembiranya dan senangnya naik gunung Sal' memberitahukan bahwasanya telah turun ayat yang menyebutkan diterimanya taubat tiga orang yang tertinggal dari perang. Awfa rajulun ala jabali sal'in. Ada seorang laki-laki dari sahabat yang dia naik ke gunung Sal'. Nama gunung. Qala syarah al-hadis, disebutkan di dalam syarah ataupun dikatakan oleh para pensyarah hadis tentang hadis ini, makna dari awfa rajul ala jabal ay su'ada wartafa, naik dan apa? Naik dan tinggi. Naik dan muncuk ya. Inta selesai. Watarfa'an, kemudian tarfa'an bisukunin nun, dengan sukun nunnya. Asluhu tarfa', aslinya tarfa'u. Zidat fihi nun taukid al-khafifah. Ditambahkan padanya nun taukid al-khafifah. Sehingga menjadi mabni di atas fathah. Wasyamalat, setelah syamalat, bifathah syin, dengan fathah syin. Ya, syamalat, bukan syimalat. Kalau syimalat itu akhlak ataupun ya syama'il Muhammadiyah tuh. Karakter, tabiat. Ya, kalau syamalat, angin yang bertiup dari kutub. Wa syamalat dan fathah syin jam'u syamal. Bentuk jamak dari syamal. Wahya rih, yaitu angin. Allati tahubbu min nahiyatil qutubi. Yang dia bertiup dari arah kutub. Al-i'rab, i'rabnya rubba harfu taqlilin wa jarrin wa makafatun awfaitu fi'lun wa fa'ilun fi 'alamin jarun wa majrur muta'alliq bi awfaitu tarfa'an fi'lun mudari'un mabniyun 'ala al-fath li'ittisalihi bi nun at-tawkid al-khafifati tawbi maf'ulun muqaddam shamalatu fa'il. Wal ma'na, ma'na bashir ini adalah katsiran min al-awqati ashraftu 'ala makanin 'alin min jabali min jabalin lianzura ila al-aduwi ma sana' liarji'a ila qawmi faukhbiruhum fafihi wasfu nafsihi bishaja'ah wa annahu kathiran ma yakunu rabi'atan liqawmi wa tari'atan lahum wa fihi wasfu lahu bilquwati wal jaladati aydan min haythu annahu balagha fil irtifa'i ala jabalin hatta rafa'at rihu shamali thawbah. Ma'na bashir ini adalah banyak dari waktu-waktu saya ashraftu ala makanin alin, saya gunakan untuk menaiki tempat tinggi dari gunung agar saya memantau musuh apa yang sedang mereka perbuat, agar setelah itu saya kembali kepada kaum saya untuk saya beritakan kepada mereka tentang kabar musuh. Maka dalam bait syair ini ada wasfu nafsi, pensifatan terhadap dirinya dengan keberanian. Dan bahwasanya dirinya adalah kathiran mayakunu rabi'ah, seringkali menjadi pengintai bagi kaumnya, mata-mata untuk kaumnya. Wafihi juga dalam bait syair ini ada wasfun lahu bilquwah, pensifatan untuk dirinya dengan kekuatan. Wal jaladah, keberanian. Ini dekatlah dengan kekuatan ya. juga min haitsu dari sisi bahwasanya dia balagh fil irtifa', sungguh-sungguh dalam menaiki gunung tersebut. Hatta rafa'at rihu syamal thawbah, sampai-sampai saking tingginya yang dia naiki, maka angin yang bertiup dari utara, kutub utara, mengangkat ya pakaiannya, menerbangkan pakaiannya. Wa syahidu fi qawlihi, yang menjadi syahid, pendukung dari ucapan penyair ini adalah rubbama. Fa inna ma dakhalat ala rubba, sesungguhnya di situ ma masuk kepada rubba. Wa kaffatha 'anil amal, maka dengan sebab masuknya ma, maka ma ini menahan rubba dari amalan. Wa dakhalat 'alal jumlatil fi'liyah, dan dengan sebab masuknya ma, maka dia rubba masuk kepada jumlah fi'liyah. Ya, mafhum. Wa qad la takuffuhuma ma bidukhuliha 'alayhima fa yabqa 'amaluhuma al-jaru ma'aha. Fa qawlihi rubbama darbatin bi sayfin saqilin baina busra wa ta'natin najla. Qalahu 'Ali ibn Abi Dahfa al-Husani min qasidatin al-khafifi. Al-lughatu as-sayfu as-saqilu wal-masqulu al-majlu wal-wabusra bidamil muwahadati baldatun bisyam kursa hawrani qawlahul ashari kursi hawrani qawlahul ashari wal-aini wa fil qamusi busra kahubla baldatun bisyami intaha. Wahiyal lati adha'at qasuruha lin-nuri alladhi dhahara lailatal maulidin nabawi wan najla bil jimi wal maddu wal maddul wasi'atul bayyinatul ittisa'. Al-i'rabu rubba harfu taklilin wa jarrin wa ma za'idatun hurkafatin darbatin majrun bi rubba wa 'alamatu jarhi kasru akhirih bi sayfin jarun wa majrurun saqilin sifatun baina darfu makanin wa busra mudafun ilaih wa huwa majrun wa 'alamatu jarihi al-fathatu niyabatan 'an al-kasrati li'annahu ismun la yansarifu wal mani'u lahu min al-sarfi 'ilatun taqumu maqama 'ilataini wa hiya alif ta'nisi al-maksurati wa udifat baina ila busra li'ihtimaliha 'ala amakini au ala takdiri mudhafin ay amakin ibusra wa qawlihi wa ta'natin bil jari ma'tufun ala darbatin wa alamatu jari kasru akhirih wa najla sifatun li ta'natin wal ma'na kathiran ma basharul hurub wa kana minhu baina jihati busra darbatin bi sayfi au ta'natin wasi'atun bir ramhi yasifu nafsahu bi syaja'ati wal ikdami wa tadmiri lil aduwi wa syahidu fi rubama darbatin haythu dakhlat ma'ala ruba wa lam takuffuha an amlil jari wa huwa qalilun wa qawlihi wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasu majrumun alihi wa jarimu qalahu Amr ibn al-Baraqah An-Nihmi binunil maksurati min qasidatin min at-tawili al-lughatu al-maula lahu ma'anin nahul ashrina wa aqrabuha huna ay yakuna bi ma'na sahibu awil maliku li amrihi kalwali wal majrumi min al-jarmi wa huwa al-ithmi wa dhulmi wa yurwi madlumun alihi wa dhalimun wa yurwa madlumun alaihi wa zalimun. Al-i'rabu al-wawu harfu atfin nansuru fi'lun mudari'un wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdirhu nahnu maula maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathatan muqaddaratan fathatun muqaddaratun alal alifi man amin duhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maksurun wa na domirun mutasil fi mahali jarin bil-idhafati wa na'lamu ma'tufun ala nansuru anna bi fathatil hamzati harfu taukidin wa nasbin alha'u ismuha Al-kafu harfu jarrin wa ma zaidatun. Khairu makhairu kafatin. An-nasu majruru an-nasi majrurun bil kaf fi mahalli nasbin 'ala al-hali. Min majrurun. Min majrumin muta'alliqun bi wajibil hafi taqdiruhu kainan. Wa majrumun bir raf'i khabarun. Anna wa huwa ismu maf'ulin yarfa'u naibul fa'ili wa 'alaihi jarun majrurun fi mahalli raf'i naibul fa'ili wa jarimun ma'tufun 'ala majrumin wal ma'na nansuru mustawli amrina fil hurubi wal ma'na nansuru mustawla amrina wal ma'na nansuru mustawli amrona amrona fil hurubi wa nahnu na'lamu annahu mazlumun wa zalimun kan nasi fi adamil usmati wa fi adami ismati wa syahidu fi kaman nasi haitsu dakhalat ma 'alal kafi wa lam taqufu amaluha falihadha jaratin nasu falihadha jaratin nasa. Oh, tadi ada yang tinggalannya. Wa syahid fi rubbama darbatin haitsu dakhalat ma 'ala rubba wa lam takuffahu ma 'an 'amali jar wa huwa qalil. Ya. Oh, qalilun baca. Syahidnya di sini pada rubbama darbatin di mana tak masuk ma pada rubba kemudian tidaklah di sini ma menghalangi dari amalan jar. Wa huwa qalil dan ini sedikit. Ya, yang seperti ini sedikit. Ini belum baca tadi ya. Wa syahid fi rubbama syahid pada rubbama darbatin di mana ma masuk kepada rubba tapi tidaklah menghalangi amalannya rubba yaitu mengejarkan yang setelahnya. Dan yang seperti ini sedikit. Sedikit. Seringnya rubba apabila dimasuk oleh ma maka masuk kepada jumlah dan tidak lagi rubba beramal. Kalau ada beramal itu sedikit. Wa qawlihi dan contoh yang lain adalah ucapan menyair yang lain. Wa nansur maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun 'alaihi wa jarimun. Dan kami senantiasa menolong tuan kami dan kami mengetahui bahwasanya dia seperti manusia yang lain. Kadang terzolimi, kadang sebagai seorang yang zolim. Kaman nasi, di sini syahidnya. Ya, kaf dimasuki ma, tapi tidaklah ma menahan amalannya kaf. Tetap kaf ramal kepada isim yang setelahnya, an-nasi. Ya. Qalahu Amr. Ada itu kalian enggak? Oh, pantesan ini loncat ya. Ya, tadi keluar dulu jadi menyambung ya. Waqad la takufuhuma itu ya. Sekarang itu ya. Waqad la takufuhuma pantesan. Waqad la takufuhuma ma bidukhuliha 'alayhima fa yabqa 'amaluha al-jarra ma'aha. Amaluhuma al-jarra ma'aha. Dan terkadang ma tidaklah menghalangi amalannya rubba dan kaf. Yang telah lewat adalah penjelasan bahwasanya rubba dan apa? Kaf apabila dimasuki ma itu seringnya tidak beramal, tapi terkadang iya. Rubba dan kaf ketika dimasuki oleh ma tetap beramal. Ya. Tidak menahan amalan keduanya dengan sebab masuknya ma kepada kaf dan rubba. Fa yabqa 'amaluha al-jarra ma'aha. Sehingga tetaplah amalan keduanya, kaf dan rubba, yaitu mengejarkan isim setelahnya. Meskipun bersama ma. Kaqaulihi, seperti ucapan menyair. Rubba ma borbatin bisayfin soqilin, baina busro wa ta'natin najla'a. Ya, terkadang Dorbah, ada satu pukulan dengan pedang yang mengkilat tajam di antara daerah-daerah di Busra dan juga Tu'natin Najla, tusukan-tusukan tombak yang lebar. Ini ma'tuf kepada saif. Terkadang terjadi pukulan dengan pedang yang mengkilat dan tusukan dengan tusukan yang lebar dengan tombak antara daerah-daerah yang ada di Basra. Qala huwa Adi ibn Abi Ad-Daghfa Al-Ghassani min qasidatin min al-khafif. Bait ini diucapkan oleh Adi ibn Abi Daghfa Al-Ghassani dari qasidah yang berwazan khafif. Al-lughah, sisi bahasa. Al-lughatu as-saifu as-saqil. As-saif as-saqil wal-maskul. As-saqil sama dengan maskul. Majlu, yang ditajamkan, yang dijadikan mengkilap itu. Yang tajam ya. Yaitu yang mengkilap. Wa busra, sedangkan busra bidhammil muwahhadah. Ya, dengan dhammah. Al-muwahhadah. Tanpa apa? Titik pada suatnya. Wa busra. Dengan dhammah al-muwahhadah. Oh iya. Pada ba'nya. Dengan dhammah ba' al-muwahhadah yang bertitik satu. Baldatun di Syam. Negeri di Syam. Kursiyu Huron. Sepertinya ibu kota Huron. Jadi Busra adalah ibu kotanya Huron. Qalahul Azhari wal-Aini. Diucapkan oleh Al-Azhari dan Al-Aini. Demikian yang diucapkan oleh Al-Azhari dan Al-Aini. Jadi Busra adalah ibu kotanya Huron. Wafil Qamus. Tersebut dalam Al-Qamus Busra. Itu wazannya Hubla. Baldatun di Syam. Satu negeri yang ada di Syam. Suriah ya. Intah. Wahia allati adha'at qusuruha linuri alladhi dhahara lailatal maulidin nabawi. Negeri itulah yang istana-istananya bercahaya. Iya, karena sebab cahaya yang muncul di malam kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam. Wa najla bil jim, sedangkan najla bil jim dengan jim dan mad najla. Al-wasi'ah al-bayyinah al-ittisa', yang luas, yang sangat telah, yang sangat jelas luasnya. Yang luas dan sangat jelas luasnya. Luas atau melebar dan sangat jelas lebarnya. Al-i'rab. Adakan kita mengqaim jala'ul afham. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, sama itu. Menampakkan terang. Al-i'rab rubba harfu taqlilin, rubba harfu taqlil. Wajar. Wa ma dan ma yazaidatun. Ghairu kafa, zaidah tapi ghairu kafa. Zaidah ghairu kafa. Yang tidak bisa menahan amalan rubba. Tidak menahan amalannya rubba. Dorbatin majrurun dirubba. Dorbatin dijarkan oleh rubba. Wa alamatu jarhi, tanda jarnya adalah kasru akhiri. Kasru di akhirnya. Bisaifin jarun wa majrur. Soqilin sifatun. Jadi soqil sifat bagi saif. Baina, kemudian baina adalah dorfu makan. Dorf makan. Wa busra mudhafun ilaih. Baina busra. Di sini baina biasanya disebutkan beberapa tempat ya, antara ini dan itu. Tapi di sini cuma satu, baina busra. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Baina al-masyriq wal maghrib, baina hadha wa hadha. Tapi di sini cuma satu. Busra saja. Wa busra mudhafun ilaihi wa huwa majrurun, dan busra majrur wa alamatu jarrihi al-fathah, adalah fathah. Niyabatan 'anil kasrah, dan fathah itu menggantikan dari kasrah. Kenapa? Li'annahu ismun la yansarif, karena busra itu isim yang la yansarif, ghairu munsharif. La yujar bil kasrah. Tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Wa la yunawwan. Tapi dia dijarkan dengan fathah. Wal mani'u lahu min as-sarf, yang menghalangi busra dari sarf, dari kasrah, adalah illatun taqumu maqama illataini, satu illah yang menduduki posisi dua illah. Wahia alifu ta'nis, yaitu alif ta'nis al-maqsurah. Udifat baina ila busra. Kenapa di sini baina didhafahkan kepada busra? Padahal baina biasanya ya antara beberapa tempat, minimalnya dua, tapi di sini satu. Baina ila busra, baina disandarkan kepada busra, listimaliha ala amakin, karena busra itu meliputi tempat-tempat yang banyak. Bagian sini, bagian situ, kampung sini, kampung situ, dari busra. Aw ala takdiri mudhafin, atau dengan menakdirkan mudhaf sebelum busra. Ay amakin busra. Baina busra, baina amakin busra. Sehingga ada isyarat jamak amakin. Atau busra tidak dijamakan karena memandang bahwasanya banyak tempat-tempat yang ada di daerah busra. Ataupun daerah-daerah yang ada di negeri busra. Wa qawluhu wa ta'natin, kemudian ucapan menyair wa ta'natin bil jar, dengan jar ma'tufun ala dharbatin, diatafkan kepada dharbah. Wa alamatu jarrihi kasru akhirih, tanda jarnya kasrah di akhirnya. Wa najla'a sifatun li ta'natin, dan najla' sifat bagi ta'nah. Majrur wa alamatu jarrihi apa? Al fathah niyabah anil kasra li'annahu lain sarif. Wal mani' min asarif illah taqum maqama ala illataini wa hiya alif ta'nis al mamdudah. Wal ma'na, ma'na bashir ini adalah kathiran ma bashar al huruba wa kana minhu baina jihati busra ta'natun darbatun bi sayf aw ta'natun wasi'ah bil rumah. Ma'na bashir ini adalah bahwasanya seringkali si penyair ini bashar al hurub, menjalani peperangan. Wa kana minhu baina jihati busra, dan adalah dia di antara arah-arah yang ada di busra itu melakukan dharbah bisayf, pukulan dengan pedang, au ta'nah wasi'ah di rumh, ataupun tusukan yang lebar dengan tombaknya. Yasifu nafsahu bi syaja'ati wal iqdam wat tadmir lil adu, dia mensifati, menggambarkan dirinya sebagai seorang yang pemberani. Ya, syaja'ah, pemberani. Al-iqdam, ya, mirip dengan as-syaja'ah. Wa tadmir, bisa menghancurkan musuhnya, mengalahkan musuh-musuhnya. Al-iqdam, ya, sama mirip. Al-basalah, keberanian. Apa lagi selain keberanian? Apa? Pahlawanannya atau apa? Pada hakikatnya yang namanya ataf itu yufid al-mughayarah, memberikan faedah mughayarah. Mungkin ada kesamaan tapi ada sedikit yang berbeda biasanya. Ya. Ada yang sisi yang lebih. Ya coba dicek ya. Wa syahid fi rubbama dharbatin. Syahidnya di sini adalah pada rubbama dharbatin. Haitsu dakhalat ma 'ala rubba, di mana ma masuk pada rubba. Walam takuffaha an amil jar, tapi ma tidak menghalangi apa rubbama dari rubba, tidak menghalangi rubba dari beramal jar. Wa huwa qalil, yang seperti ini sedikit, seringnya terhalangi dengan sebab masuknya ma dari amalan jar. Wa qawlihi, kemudian contoh yang lain adalah wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun 'alaihi wa jarimu, dan kami selalu menolong tuan kami ataupun penguasa kami, ya, meskipun kami tahu bahwasanya dia sebagaimana manusia yang lain, kadang sebagai orang yang terzalimi, kadang dia yang zalim. Qalahu Amr ibn al-Barraqah, apa ini, An-Nahmi, An-Nihami bin Nun al-Maksurah min qasidati min at-tawil. Bashir ini diucapkan oleh Amr ibn al-Barraqah An-Nihami dengan nun yang dikasrah An-Nihami, dari qasidah dengan wazan at-tawil. Ada wazan-wazannya. Al-lughah, sisi bahasa al-maula, lahu ma'anin nahul 20. Dan al-maula itu memiliki makna-makna sekitar 20 makna. Wa aqrabuha huna, dan yang paling dekat dari makna al-maula di sini, an yakuna bi makna sahib, adalah bermakna sahib, teman. Awil malik, ataupun malik li amrih, orang yang mengatur urusannya, menguasai urusannya, kal wali, seperti penguasa. Wal majrum minal jurm, al majrum dari masdar al jurm, wa huwa al ism wa dhulm, dengan makna ism dan dhulm. Wa yurwa mazlumun alaihi wa zalim, diriwayatkan dengan lafaz yang lain, mazlumun alaihi wa zalim, kama nasi mazlumun alaihi wa zalim, gitu dalam riwayat yang lain. Al-i'rabu, sisi i'rabnya, al-wawu harfu 'athfin, nansuru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun fih, wujuban taqdiruhu nahnu. Mawla maf'ulun bih, wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana' min dhuhuriha at-ta'adzur, li'annahu ismun maqsurun. Wa na mawlana dhamir muttasil fi mahalli jarrin bil idhafah. Wa na'lamu ma'tufun 'ala nansuru. Anna yaitu annahu, anna bi fathil hamzah, dengan fathah hamzanya. Dengan fathah hamzah, harfu taukidin wa nasbin. Alha ismuha. Alkaf harfu jar. Kemudian wa ma zaidah. Annahu kama, maknya zaidah. Ghairu kafah, tidak menahan amalannya, kaf. An-nasi majrurun bil kaf. Kemudian an-nasi kama nasi, dijarkan oleh kaf. Fi mahali nasbin, pada mahalnya nasob. Alal hal, sebagai hal dari min majrum. Ya, hal dari min majrumin. Ya. Masih ingat kan? Sesuatu yang tadinya sifat, apabila didahulukan, maka menjadi apa? Hal. Apa itu contohnya? Masih ingat enggak? Ucapan penyair. Limayyata muhishan talalun yaluhu. Ya. Limayya muhishan talalu yaluhu ka'annaha khilalu. Ya kan? Limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annaha khilalun. Ya. Di situ muhishan hal. Aslinya apa? Sifat. Ya. Didahulukan maka menjadi hal dia. Di situ sahibul halnya kan akhirah. Ya, muhish tadinya apa? Talalun muhishun, ya. Yang tadinya sifat bagi yang nakiroh, didahulukan dia dari mausufnya, maka menjadi hal. Limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Ini juga sama, didahulukan. Kaman nas, tadi majrumun kaman nas, didahulukan dia, maka menjadi hal dia. Makanya di sini dikatakan apa? Hal. Mahallu nasbin al-hal min majrum, muta'alliq bi wajibil hadzf. Dan hal, kalau bentuknya adalah jumlah atau syibu jumlah, maka muta'alliq dengan wajibil hadzf, sesuatu yang wajib dibuang, takdirnya kainan. Ya, kainan. Wa majrum bi rafa', kemudian majrum dengan rafa' khabaru anna, khabarnya anna. Wa huwa ismun maf'ulun, dan dia adalah isim maf'ul. Yarfa'u naibal fa'il, merafa'kan naibul fa'il. Wa alaihi, kemudian alaihi jar majrur fi mahali rafa' naibul fa'il. Naibul fa'ilnya majrumun alaih, naibul fa'il. Jar majrur fi mahali rafa' naibul fa'il. Wa jarim ma'tufun ala majrum, jarim diatafan kepada majrum. Ma'na Bashir adalah nansuru mustawli, mustawliya amrina, gitu ya. Nansuru mustawli amrina, kami selalu menolong, membela. Mustawli amrina, orang yang menguasai urusan kami, penguasa kami. Fil hurub, pada peperangan demi peperangan. Wa nahnu na'lam, meskipun kami tahu, annahu mazlubun wa zalim, terkadang dia yang terzalimi dan kadang dia yang zalim, tetap kami apa? Membelanya. Kannas, bagaimana manusia yang lain, si adamil ismah, dari sisi tidak ada ismah, penjagaan dari dosa-dosa dan kesalahan. Kecuali Nabi. Ya. Wa syahid, dan yang menjadi syahid pendukung dalam syair ini adalah kaman nasi, kaman nasi. Haitsu dakhalat ma'al al-kaf, di mana ma masuk kepada kaf. Wa lam takuffa, bisa wa lam takuffa ala takhfif, untuk takhfif. Ini yang sering dipilih ya. Bisa juga walam takuffu. Walam takuffu lil munasabah. Bisa juga walam takuffi lil tiqaw sakinah ini. Tapi yang sering dipilih fathah. Walam takuffa, itu yang ringan. Walam takuffa amil amalaha, dan masuknya ma padanya tidak menghalangi dia dari amalannya. Falihada jarotin nas, atas yang semisal ini berlangsung ucapan manusia. Ya. Ya, selesai berarti dari kita. Alhamdulillah pembahasan tentang al-majrur bil bimada bil khafdi. Ya. Apa bil bil ahruf bi ahrufil khafdi. Panjang ya, lumayan. Ya. Al-makhfud bil harfi ya. Al-majrur atau al-makhfud bil harf. Ya. Bi harfil jar, bi harfil khafd. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang yang kedua dari al-makhfudat ats-tsalatsa. Yang pertama al-makhfud bil harfi, yaitu dengan huruf-huruf jar. Yang kedua al-makhfud bil idhafah. Ya, cukup dulu ya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Mana? Waqad sebelum rubama borbatin faibqa, itu amaluha. Oh iya, waqad la takufuhuma, waqad la takufuhuma ma bidukhuliha alaihima faibqa, faibqa amaluhuma al-jarra maha. Ya, ditanya kenapa? Maful. Maful dari amal. Kan amal didofahkan, dia beramal. Faya beko amaluhuma al-jarra. Ini masar, didofahkan, maka beramal. Fa'ilnya itu huma. Ya, idofatul masar ila fa'ilih al-jarra, itu mafulnya. Faya beko amaluhuma al-jarra. Tersisalah amalan keduanya, yaitu mengejarkan gitu. Kalau dijadikan masdar gimana? Faya beko an ya'mala al-jarra gitu. Yang lain? Apa? Yang mana? Kaman nasi, jar majrurnya hal. Jar majrur bukan anasnya saja. Kaman nasi. Tadi majrum. Majrum, sahibul halnya. Ya, jadi dia harus sebagai hal karena dia aslinya sifat dia bagi majrum. Kaman nas, aslinya sifat bagilah majrum. Cuma dia didahulukan maka dia menjadi hal. Ya tadi kaidahnya tuh. Seperti Bashir tadi, limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Artinya limayyata apa? Talalun muhishun. Sifat bagi nakirah. Coba didahulukan, boleh. Jadi menjadi hal jadinya. Sudah pernah kan, apa contoh yang lainnya? Ada yang lain kalau salah itu. Ya terus di murja'ah ya. Ya, ada yang lain? Jarot mengalir, penggunaan tengah-tengah manusia. Artinya kaf dimasuki ma tetap dia mengejarkan isim setelahnya. Hah? Falihada jaratin nas. Atas dasar ini ya berlangsung manusia menggunakan apa? Dengan penggunaan seperti ini, yaitu kaf dimasuki ma tapi tetap diamalkan mengejarkan isim setelahnya. Nah itu. Ya ada faedah taukid, taukid. Meskipun dia tidak beramal tapi ada faedahnya, ma itu taukid dan taukid. Benar-benar seperti manusia yang lain, ada bedanya gitu. Ya, kadang yang lain. Ya, tertanggung ya. Udah lumayan dua muka juga ya. Ya, totalnya dua muka lah. Insyaallah nanti kita baca tentang al-makhfud bil-idhafah. Allahu a'la wa'alam. Subhanallah bihamdik. Shallallahu ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.